إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله ولما فرغ من الكلام على النعت شرع في الكلام على العطف حيث قال باب بيان العطف. Setelah beliau yaitu Amriti menyelesaikan pembahasan tentang na'at, maka beliau masuk mulai sekarang ini kepada penjelasan tentang ataf, di mana beliau berkata babu bayani al-atfi, bab penjelasan tentang ataf. Ya, tafadhal dibaca di sini. Mirzam. Syekh Al-Baijuri Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau menjelaskan babul ataf, babu bayanil ataf. Wa huwa lughatan as-sanyu war-ruju'u. Yaitu secara bahasa ataf ini adalah maknanya kembali. Wa amma istilahan, adapun secara istilah fa huwa kisman. Ini ataf ada dua. Ada namanya atfu bayan, ada namanya atfu nasakh. Ketiganya atfu bayan. Apa itu atfu bayan? Wa huwa at-tabi'u al-muwaddihu al-mukhassisu limatbu'ihi al-jamilu ghairul mu'awwal bil mushtaq. Ini atfu bayan, dia adalah tabi'. Dia adalah tabi' yang mengikuti al-muwaddih, yang menjelaskan. Ya, dia menjelaskan. Kemudian al-mukhassis, ya, perhatikan makna muwaddih. Dia menjelaskan, maksudnya menjelaskan pada matbu'nya. Jika matbu'nya ma'rifat, ya, maka dia pun juga ma'rifat. Ya, misalkan ma'rifat, ya, dia menyatakan begini. Ini atfu bayan, ya. Aqsamallah atau aqsama billahi Abu Hafsin Umaru. Aqsama billahi Abu Hafsin Umaru. Ya, perhatikan. aksama billahi Abu Hafsin Umaru. Siapa yang bersumpah atas nama Allah? Abu Hafsin. Mana? Apa irobnya Umaru? Apa irobnya Umaru? Atof. Atof apa namanya? Atfu bayan. Nah, atfu bayan. Tapi, ma. Kalau nakiroh, ya, misalkan nakiroh dibanyakan mengatakan hada khatamun hadidun. Hada khatamun hadidun. Ini adalah cincin. Cincin apa? Cincin besi. Nah, ini kalau dia berubah nakiroh. Nah, inilah makna perkataan beliau. Wa tabi' al-muwaddihu. Dia adalah tabi' yang muwaddih, yang menjelaskan pada matbu'nya. Jika matbu'nya ma'rifat, ya, maka seperti tadi. Ya, Abu Ja'a Abu Hafsin Umaru. Ja'a Abu Hafsin Umaru. Nah, kalau dia nakirah, ya maka nakirah juga. Tapi kemudian al-mukhassisu, yang mengkhususkan. Jadi nanti dia itu apa maksudnya mentaksis, yaitu menentukan pada matbu'nya. Jika matbu'nya itu berupa nakiroh, maka dia mentaksis apabila matbu'nya berupa nakiroh. Ya, misalkan min ma'in sodidin, min ma'in sodide. Dari air, min ma'in, dari air yang mana? Sodidin, nanah, hagada. Nah, kemudian al-jamidu, dia berbentuk jamid. Perhatikan, namanya atfayan. Tidak ada yang mustaq. Dia berbentuk jamid. Ghairul muawwali bil mustaqqa. Dan dia tidak dapat ditafsirkan atau tidak dapat ditakwilkan dengan mustaq. Ya, dengan mustaq. Nah, dia mesti jamid. Semisal kayak tadi. Ya, ya Abu Hafsin Umaru. Umar ini bukan mustaq. Dan bukan takwil dari mustaq. Sudah. Mana lagi tadi? Wa'at bunasak. Oh, ya. Sebelum membahas ataf nasak, masih kita bahas lagi ataf bayan. Atof bayan itu bisa dijadikan sebagai badal. Pokoknya semua lafad yang menjadi atof bayan dapat dijadikan menjadi badal. Ya, misalkan kita menyatakan kayak tadi Abu Hafsin Umar. Anda menyatakan uhibbu Aba Hafsin Umar. Uhibbu Aba Hafsin Umar. Aba Hafsin ya si Umar itu sendiri, ya enggak? Baik, ya. Misalkan Zaid, nama kunyahnya Abu Abdillah. Ya. Ya, kita menyatakan uhibbu Aba Abdillahi Zaidan. Uhibbu Aba Abdillahi Zaidan. Ya, maka lafaz Zaidan yang menjadi ataf bayan, antum bisa tarkib atau antum bisa jadikan dia sebagai badal. Ya, tapi tidak mutlak, ada pengecualian. Ya, ada pengecualian. Berikutnya, ataf bayan harus mengikuti mubayan. Ataf bayan harus mengikuti mubayan. Nah, perhatikan. Kenapa? Karena atof bayan termasuk tabi, isim yang mengikuti, maka dia harus mengikuti mubayannya pada perkara yang diikuti na'at man'ut, yaitu dari sisi apa? I'rab. Kalau atap bayan, mubayannya itu marfu, ya atap bayan juga marfu. Ja'a Abu Hafsin Umaru. Mana mubayannya? Abu Hafsin. Marfu bil waw. Nah, dia juga marfu bil dhamma. Nah, ini ya. Kemudian ra'aitu Aba Hafsin Umar. Ra'aitu Aba Abdillahi Zaidan. Marartu bi Abi Abdillahi Zaidin. Kemudian dari sisi apa dia mengikuti? Dari sisi nakiro atau ma'rifah. Ya, Abu Abdillah ma'rifah. Ya, maka Zaid ma'rifah. Ya, Abu Hafsin ma'rifah, Umar ma'rifah. Ya. Tak kalau di nakiro, nakiro kayak tadi min ma'in sadidin. Kemudian dari apa lagi? Dari sisi mufrad, musanna atau jamak. Itu harus mengikuti. Kemudian dari sisi apa lagi yang terakhir? Mudzakkar atau muannas. Nah. Ya. Kalau saya tanya sini, apa perbedaan atap bayan dan badal? Siapa yang bisa jawab? Perbedaan atap bayan dan badal. Tadi kan saya katakan tidak mutlak atap bayan itu dapat dikatakan sebagai badal. Enggak mutlak. Ya. Ada nanti misalkan atap bayan itu berupa lafaz yang tidak beriringan dengan al. Sedangkan mubayan atau matbu'nya lafadz yang yang ada alnya yang diidhofahkan pada isim yang bersama dengan al, maka itu tidak dapat dikatakan atap bayan atau tidak dapat dikatakan badal. Ya, perbedaan atap bayan dengan badal ini banyak ya. Ya, pertama atap bayan tidak ada yang berupa isim domir. Ya. Isim domir yang mengikuti pada domir. Sedangkan badal ada yang berupa domir. Atap bayan tidak diperbolehkan berbeda dengan matbu'nya. Ya. Di dalam nakirah dan marif atap bayan tidak diperbolehkan berbeda dengan matbu'nya di dalam nakirah dan marifah. Sedangkan badal boleh. Atap bayan tidak diperbolehkan berupa jumlah, sedangkan badal boleh berupa jumlah. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, atap bayan tidak boleh mengikuti matbu'nya dalam berupa jumlah, sedangkan badal boleh mengikuti matbu'nya yang berupa jumlah. Atau bayan tidak boleh berupa fi'il. Ya, sedangkan badal boleh. Atau bayan tidak diperbolehkan menggunakan lafaz matbu'nya, sedangkan badal boleh. Apalagi? Nah, banyak ya. Atau bayan tidak dalam pentakdiran pada matbu'nya, sedangkan badal dalam pentakdiran bisa ditempatkan pada tempat matbu'nya. Ya, dan seterusnya dari perbedaan atau bayan dan badal. Jadi keliru kalau dikatakan atau bayan yaitu badal, tidak. Ya. Taibar kalau begitu. Kemudian mana lagi tadi penjelasan Baijuri? Wa'at munasakin. Ya, berikutnya atof nasak. Atof nasak ini isim yang mengikuti matbu'nya. Dan di antara keduanya terdapat salah satu dari huruf atof. Qala. Wa'at ashabu nasakin wa huwa tabi'u al-mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul hurufil atiyati. Ya, sedangkan atop nasab adalah tabi' yang dia diperantarai antaranya dengan matbu'nya oleh salah satu dari huruf sebagai berikut. Tapi matanya kita belum bacakan ya. Matanya kita bacakan dulu. Qala wa atba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaihi fi i'rabihi al ma'rufi wa tastawi al asma'u wal af'alu fi isba'i kulli misdahu in yu'tafu bil wawi wal fa'i wa aw wa summa wa hatta wa bal wa la walakin wa imma kaja'a zaidun thumma amrun wa akrim zaidan wa amran bil liqa'i wal wal wal mat'ami. Kemudian kata beliau, kata Amriti, wa atba'ul ma'tufa, mereka para ulama alinahu mengikutkan ma'tuf bil ma'tuf alaih, dengan ma'tuf alaih, fi i'rabihil ma'rufi, pada i'rabnya yang sudah diketahui. Wa tastawi asma'u wal af'alu, dan sama antara isim dan fi'il pada masalah apa? Fi itba'i kulli mithlahu iyu'taf in yu'taf, pada masalah, pada berupa mengikutkan pada masing-masing, pada setiap yang semisalnya apabila dia diatofkan bil wawi wal fa'i wa aw wa summa, yaitu dengan huruf waw, fa, aw, ya, aw, am, summa, hatta, hatta, wa bal, bal, wala, walakin, imma. Nah, itu ada 10. Ya. Nah, kemudian kata Al-Bayjuri, waqad bayyana dzalika biqaulih, dan Amriti menjelaskan huruf-hurufnya itu, yaitu dengan perkataan beliau, wa asba'u ay al-arabu awin nuhatu, dan mereka para ula, para orang-orang Arab atau ahli nahu, mereka mengikutkan al-ma'tufa, ma'tuf wa huwa at-tabi'u al-makhsus, dia tabi' yang dikhususkan ini, wa qawlu bil ma'tuf alaih, dengan ma'tuf alaih, dengan ma'tuf alaih. Nah, sedangkan bil ma'tuf alaih itu kan jar majrur, bil ma'tufi ada huruf ba, itu muta'alliqun bil fi'li qablahu, itu muta'alliq dengan fi'il sebelumnya. Mana fi'il sebelumnya? Mu'atba'u, mu'atba'u. Kadzalika fi qawli fi i'rabihi al ma'rufi min, ya, demikian pula pada i'rab yang diketahui, ya, berupa raf'in atau nasbin atau khafdin atau jazmin. Nah. Baik, berikutnya Ainur, tafadhal baca. Mislahu fatu fatu tafu al-asma'u al-asma'i wa tuqafu al-af'alu al-af'ali wa mahallu dhalika fi athfin nasabi in ya'tiku in yu'taf in yu'taf bi ahadi hadhihi al-hurufi allati hiya al-wawu wa hiya li mutlaqil jam'i wa yuqalu lil jam'il mutlaqi فمؤدي الإبارتين واحد عند النبيين وأما عند الفقهاء فيقال wayufrahu wayufrahu bainahuma walidzalika ja'alu mutlaqal ma'i syamilan li ayyi ma'in ka'anna kana kana atal mustamal atal mustamali wal mutanajjisi mutanajjisi wa ja'alu al ma'a mutlaqo khosan bima yusamma ma'a bila qaydin fal farqu bainal ibarataini istilahu fikhi hasbuk cukup mantap bukunya yang itu ya cetakan Menara Kudus itu kecil-kecil hurufnya baik. Nah, kemudian kata Al-Bajuri la farqa fi dhalik, enggak ada perbedaan bainal asma'i wal af'ali, antara isim dan fi'il tidak ada perbedaan. Ya. Mana berikutnya? Kama asyara ilaihi biqaulihi wa tastawil asma' wal af'al. Sama isim dan fi'il pada masalah ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ya. Pada yaitu pada fittiba'i kullin minhuma. Itu dalam masalah mengikuti keduanya. Mislahu sepertinya. Fatu'taful asma'u bi'alal asma', maka isim diatafkan pada isim. Watu'taful af'alu alal af'al, maka fi'il diatafkan kepada fi'il. Tapi ini di mana ini? Di ataf bayan atau ataf nasab? Wa mahalu dhalika fi atfi nasab. Ini di ataf nasab. Ya, di ataf nasab. In yu'taf, apabila dia diatafkan bi ahadi hadhil huruf allati hiya al-waw, dengan salah satu huruf berikut yaitu waw, wa huwa limutlaqil jam'i. Ya, yang pertama dengan waw limutlaqil jam'i, maksudnya apa? Memberikan pengertian bahwa ma'tuf dan ma'tuf alaih itu terkena hukum bersamaan. Itu maknanya mutlaqul jam'. Ya. Misalkan ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun itu mutlaqul jam'. Artinya ma'tuf ja'a Zaidun wa Amrun. Mana ma'tufnya? Mana ma'tufnya? Ja'a Zaidun wa Amrun. Amrun. Ma'tuf alaihnya mana? Zaidun. Amrun ma'tuf. Ma'tuf alaih Zaidun. Nah, ini mutlaqul jama' artinya apa? Artinya antara Zaid dan Amar itu terkena hukum bersama secara mutlak. Maka tidak bisa kita katakan Zaid datang lebih dulu daripada Amr. Ja'a Zaidun wa Amrun. Nanti sini ini namanya mutlaqul jama', ya. Maka tidak dapat dikatakan bahwa ya, Zaid yang disebutkan lebih duluan itu lebih dulu datangnya. Nah, tidak demikian. Ya, barakallahu fikum. Nah, antum kalau mau mengatakan manusia dengan jin diciptakan lebih mana dahulu? Jin lebih dahulu. Antum jangan berdalil dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu diataf dengan huruf apa? Huruf waw itu mutlaqul jama'. Jangan berdalil dengan ayat yang ini. Ya. Bisa dipahami sini? Ya. Nah, untuk menentukan caranya dengan melihat adanya qarinah. Ya. Melihat qarinah misalkan apa? Ma'tuf alaih mendahului ma'tuf di dalam hukum. Baru kita katakan ma'tuf alaih lebih dulu. Ya. Secara hukum misalkan walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima. Mana yang datang lebih dulu? Nuh, secara hukum. Ya. Kalau berdasarkan huruf ataf enggak bisa, berarti dua-duanya diutus oleh Allah secara berbarengan. Ya. Yang berikutnya apa? Ma'tuf alaihnya setelah ma'tuf di dalam hukumnya kayak tadi ya. Kemudian ma'tuf alaihnya bersamaan dengan ma'tuf di dalam hukum. Kalau tadi mendahului di dalam hukum, ini sekarang bersama dalam hukum. Nah, sekarang kalau bersamaan dengan hukum, secara ini bersamaan, berarti berbarengan kayak tadi ja'a Zaidun wa Amrun. Karena enggak ada qarinah. Atau fa anjaynahu wa ashabas safinah. Kami menyelamatkan dia Nuh wa ashabas safinah dan orang-orang yang ada di dalam perahu. Yang mana yang selamatin duluan? Berbarengan. Bersama. Nah. Nah, kalau dikatakan ja'a Zaidun wa Amrun itu li mutlaqil jama'. Kalau mau dikatakan oh ini lebih dulu mesti ada qarinah. Ja'a Zaidun wa Amrun ba'dahu. Nah, ini qarinahnya. Ya. Zaid datang, setelah itu Umar, setelah itu Amr. Baru itu ada qarinah. Atau ja'a Zaidun wa Amrun qablahu. Zaid datang dan sebelumnya Amr. Nah, itu baru ada qarinah. Baik, barakallahu fikum. Ini makna mutlaqul jama'. Qala. Mana lagi tadi? Wa yuqal li jam'il mutlaq. Ada yang menyatakan jama' secara mutlak. Sudah. Fa mu'addi ibarataini, fa mu'addi al-ibarataini wahidun inda nahwiyyin. Nah. Maka yang menghantarkan dua ibarat ini hanya satu menurut para ulama ahli nahwu. Ya. Sedangkan menurut fuqaha dibedakan di antara keduanya. Lidzalik, oleh karena itu ja'alu, mereka para ulama ahli fikih menjadikan mutlaqal ma syamilan li ayyi ma in kana hatta al mustamal wal mutanajjis. Ya. Ya. Oleh karena itu mereka menjadikan mutlaqul ma, air mutlak itu mencakup air apapun. Ya, ini menurut ahli nahwu ya. Hingga air mustakmal dan air mutanajis. Waja'alu ma'a, sedangkan menurut fuqaha mereka menjadikan air al-mutlaq khasan bima yusamma ma'an bila qaidin. Itu mereka menjadikan air yang mutlak itu khusus dengan yang dinamakan air tanpa ada mengikat. Al-farqu baina ibarataini istilahu fikhi. Perbedaan antara dua istilah ini, perbedaan antara dua ibarah ini itu hanya istilah fikih. Ya. Berikutnya. Wal fa'u. Berikutnya fa'. Tafadhal. Dibaca sini. Ayanto. Walfa'u wa lakinna ta'kiba masa apa? Ila masafata tariqi. Masafatu. Ila masafata tariqi. Wa yuqalu aidan tazawwaja Zaidun. Tazawwaja Zaidun. Tazawwaja Zaidun. Fa waladun. La fa wulida. Muddatul hamli ma'a lahdatil waqti wa muqaddimatiha wa muqaddimatihi. Baik, ini dulu perhatikan. Berikutnya huruf fa. Ya, huruf fa wa huwa litartibi ma'a taqib. Fa itu bermakna tertib. Tartib yang muttasil. Ya, ma'a ta'kib. Disertai dengan ta'kib. Apa sih arti ta'kib? Itu maksudnya ma'tuf terjadi setelah ma'tuf alaih. Ya, secara langsung. Dan tidak terpisah oleh waktu yang lama menurut urf. Ya, Anda perhatikan tertib itu dibagi lagi menjadi ada tertib maknawi, ada tertib zikri. Kalau tertib maknawi, artinya ma'tuf dan ma'tuf alaih kejadiannya berurutan. Itu tertib maknawi. Ya, berurutan. Ja'a Zaidun fa'amrun. Berurutan, telah datang Zaid, baru kemudian Amr. Alladzi khalaqa fasawwa. Itu Allah yang menciptakan. Baru fasawwa, baru dia fasawwa, menyempurnakan penciptaannya. Nah, ini namanya tertib maknawi. Tertib zikri. Artinya berurutan dalam penyebutan saja. Ya, dalam penyebutan saja. Misalkan, ya, wanada Nuhun Rabbahu faqala inna bni min ahli. Ya. Faqala, ya, begitu. Wanada Nuhun Nuh berdoa memanggil kepada Rabb-nya. Faqala itu huruf fa-nya. Tertib ya, tertib zikri, penyebutan aja. Ya, penyebutan aja. Nah, antara Nuh bermunajat, karena ada perbedaan antara munajat dengan munadat. Kalau munajat dengan pelan, kalau munadat dengan kencang, dengan jahar, ya namanya munada. Ya Abdallah, ya enggak, pasti dengan kencang. Kalau pelan, gimana dengar? Ya Abdallah, enggak kedengeran. Gitu. Nah, Nuh dia memanggil Rabb-nya. Faqala, kemudian dia berkata, yaitu penyebutan aja. Aslinya itu juga. Ketika Nabi Nuh mengatakan inna bani min ahli, sesungguhnya anakku adalah bagian dari keluargaku. Nah, itu dia isi munadat dari Nuh. Paham enggak antum di sini? Nah, ini hanya tertib zikri, penyebutan aja. Ya, beda dengan tertib maknawi tadi kan? Ja'a Zaidun fa'amrun. Zaid datang baru kemudian amar. Atau apa lagi? Ya. atau dia mengatakan tawaddu'a. Tawaddu'a Zaidun. Zaid berwudu. Faghassala wajhah, maka dia pun membasuh wajahnya, wa yadayhi, kedua tangannya, kemudian wa masaha ra'sahu wa jilayhi, membasuh kepalanya dan kedua dan mengusap kepala dan membasuh kedua kakinya. Tawaddu'a Zaidun faghassala. Zaid berwudu, faghassala, kemudian beliau membasuh wajhahu. Ini tertib. Ya, tertib apa namanya? Zikri atau apa namanya? Zikri, penyebutan aja. Padahal ya membasuh wajah, ya itulah berwudu, kan begitu. Ngerti enggak sini? Paham enggak sabit? Ya. Itu antum harus tahu itu ya. Ya, tertib ada dua. Tertib maknawi dan tertib zikri. Nah, kemudian ma'at ta'kib. Ta'kib itu apa? Berurutan secara langsung. Ya, ma'at ta'kib yaitu berurutan secara langsung. Ya. Itu tanpa ada jeda. Menurut urf. Menurut urf. Ya, ja'a Zaidun fa'amrun. Nah, berurutan secara langsung. Setelah Zaid datang, langsung si Amr. Ya, langsung si Amr. Kemudian mana sih yang dicontohkannya tadi? Ya. Contoh. Lakinna ta'kiba fi kulli syai'in bihasabihi. Namun ta'kibnya itu pada semuanya itu tergantung sesuai dengan kadarnya aja. Faqala dakhaltu Makkata fal Madinata. Ya, ini tergantung, ya enggak? Tergantung saya memasuki Mekah kemudian Madinah. Nah, jarak antara Mekah dan Madinah gimana? Emangnya langsung berurutan begitu? Ya. Idza lam yakun bainahuma illa masafatu tariq. Karena tidak ada di antara keduanya kecuali jarak jalan. Ya enggak? Jarak jalan. Kan enggak mungkin habis Mekah saat itu juga langsung ke Madinah. Enggak mungkin, ada perjalanan naik bis sekian jam. Contoh yang lain mana? Wa yuqalu aidan tazawwaja Zaidun fa wulida lahu. Zaid menikah, maka dia wulida. Wulida dilahirkan anak untuknya, maksudnya dia dikaruniai anak. Ya, dia dikaruniai anak untuknya. Perhatikan, antara nikah dan punya anak, ya, itu memang masih dianggap mutasil, artinya bertemu secara langsung. Namun ada jarak pemisah, ya enggak? Antara dia menikah tanggal, ya, misalkan 1 Januari. Maka lah 1 Januari juga langsung lahir anak, ya. Emangnya dia apa? Ikan cupang aja bertelur dulu. Telur aja, ayam aja bertelur dulu, kan begitu? Ya enggak? Mana ada langsung nikah langsung brojol punya anak? Enggak mungkin. Nah, oleh karena itu kata Al-Baijuri, idza lam yakun bainahuma illa masafatu tariq, kemudian mana lagi? Wa qala aidan tazawwaja Zaidun fa wulida lahu idza lam yakun baina tazawwuji wal wiladati illa muddatul hamali ma'a lahdatil wad'i wa muqaddimatihi. Karena tidak ada antara menikah dan melahirkan melainkan di situ ada masa hamil disertai dengan lahdah sesaat dari berjima dan muqaddimahnya. Ya. Iya. Mana ada akad nikah langsung lahir, enggak ada. Ya. Berarti ini gimana ini? Ya, ini tetap dianggap mutasil. Tetapi ta'kibnya itu berurutannya itu, nah ini yang kata Al-Baijuri, bihasabihi, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kalau ja'a Zaidun fa'amrun, baru langsung. Ya, ja'a Zaidun fa'amrun, langsung baru. Zaid datang baru kemudian ada kadarnya. Karena kalau kita kadarnya kita samakan dengan seorang yang menikah kemudian punya anak, itu enggak bisa. Z datang tahun ini, Amr datang tahun depan. Nah. Bisa dipahami enggak sih? Syekh Ain menikah, langsung punya anak. Langsung punya anak kan nunggu lagi Syekh Ain. Nunggu dulu ya. Kalau langsung punya anak bahaya. MBA married by accident. Tayyib barakallahu fiik. Udah jam 6 ya. Mana lagi? Ini ntar dulu deh. Saya mau ternak teri. Mau ternak aja ya, enggak pakai teri. Ya, subhanallah wa bihamdihi, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.